وتسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نعم، تفضل، اقرأ، ربي. نعم، matan saya dulu. Ya. Faqala rahimallahu taala al-musannif wa amma riya'u fatakunu 'alamatan lil khabdi fi thalathati mawadi'a. Adapun ya, dia menjadi tanda bagi khafat di tiga tempat. Fil asma'i sittati. Ya. Nahu arji'u ila abikum. Nah. Kama minkum ala akhihi wa marartu bihamika wa fika wa hanika wal jari dzil qurba. Qurba. Dzil qurba. Wal jari dzil qurba. Qurba i'rabnya lihat. Ya, zinya itu sifat dari al-jar. Ya. Majrur. Ya, ma'tuf ala majrur, majrur misluhu wa alamatu jarihi al-ya li annahu min al-asma'i sittah wa mudaf al-qurba mudaf ilayhi wa alamatu jarihi al-kasrah muqaddarah. Lita'addur. Nah. Baik. Wa fil musanna. Pada musanna wa mahu mila alih yang mulhaq. Juga dengan musanna. Nah. Ya. Nahu hatta ablugha majma'a al-bahrain. Ya. Hatta ablugha majma'a al-bahrain. Mana syahidnya? Bahrain. Apa i'rabnya bahrain? Mudhafun ilaih majrur, ya. Wa lam tajrihi al-ya li'annahu musanna. Nah. Kemudian wa marartu bisnain wasnatain. Nah, ini yang mulhaqnya tentunya. Ya. Yang mulhaqnya. Nah. Baik. Ya, padahal dibaca sini, Rafi. Adapun i'rabnya lihat di bawah itu ya, di catatan kakinya i'rabnya semua itu. Suyudi, Niko dibaca itu, latihan antum baca sih. Ya, di i'rabnya itu. Padahal, Rafi. وعلامة فضله الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء ستة وهو مضاف إلى ما بعده من ضمير أو اسم ظاهر قوله وفي المثنى إلى آخر فالبحرين مجرور بالمضاف الذي هو مفعول أبلغ وعلامة جره الياء لأنه مثنى ومثال جزره بالحرف قولك فقولك مررت بالزيدين وقوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة واثنين مجرور بالحرف وعلامة جره الياء لأنه ملحق للمثنى واثنتين معطوف عليه. Ini wadih ya. Bila asma'i sittah. Lihat ya menjadi tanda bagi khafad pada asmaul sittah ila akhir ayat fa kullu minha fi hadhihi al-amsalah mafhud. Semua asmaul sittah itu majrurnya itu mafhud majrur, ya, dicontoh-contoh ini semua. Wa alamatu khafdihi tanda khafadnya al-ya'u niyatan min kasrah. Ya, dia namina asma'i sittah wa mudaf ila ma ba'dahu. Ya, dia mudaf ke yang setelahnya, apakah itu dhamir atau isim dhahir. Lihat yang musanna pada bahrain majrur bil mudaf alladhi huwa maf'ul dari ablughu al bahrain. Ya, wa alamatu jarrihi al ya' li annahu musanna. Baik. Majrurun dia maf'ul dari ablugh. Ya. Li'annahu musanna wa misalu jar yan wa misalu jarrihi bil harf qawluka marartu bi zaidain. Yang hatta ablughu majma', majma' ini adalah maf'ul dari ablugh. Wa mudaf bahrain mudafun ilaih. Dia majrur, ya, dari dia mudaf. Ya. Mudafun ilaih dari mudafnya yang berupa maf'ul. Maf'ul dari ablugh itu majma'. Kemudian dengan huruf marartu bi zaidain. Maka zaidain majrur bil ba wa lam tujrihi al ya li annahu musanna. Qawlu ta'ala wa amal jidaru fa kana li gulamain. Perhatikan mana syahidnya? Gulamain majrur bil lam. Lam jarra. Yatimain apa i'rabnya? Na'at majrur. Baik. Wasnain ya majrur wa bil harf wa lam tujrihi al ya'u karena dia muhaf dengan musanna. Isnatain ma'tuf kepadanya. Ini kalau pada contoh. Baik. Oh di matan masih ya wa pijam ilmu dzakari salim wa ma humila alaih di matan lihat. Pada jawab mudzakkar salim yang mulhaq kepadanya wa qul lil mu'minin. Qul lil mu'minin. Mu'minin majrur dengan harful jar lam wa lam tujarihi alia karena dia apa jamak mudzakkar salim. Nah wa nahu it'amu sittina miskina. It'am apa i'rabnya itu it'am mubtada dai sittin wa mudaf sittin mudafun ilaihi majrur bilya walamatu majrur bilya ya kenapa karena dia jamak mudzakkar salim. Sikina miskina apa i'rabnya miskina di sini ihsan miskinan ayo enggak disebutin di buku ihsan ihsan nih guys apa naat si miskinan kok sifat-sifat dari mana? Mana mausufnya? Tamis. Tamis semua sebut. Nah, sifat tamis semua yang sebut. Tamis. Tain. Dibaca sekarang sini. Paris. Paris, antum tidur sekarang jam berapa? Ngapain tidur kalau jam 10? Main handphone enggak? Beneran tuh. Masih main game enggak dia? Sini handphone-nya. Main apa sekarang? Beneran tuh. Oh, bapaknya udah nyuruh ambil handphonenya saat katanya. Udah lama anak nggak ngebanting handphone soalnya kan. Mau main game lagi kali lagi, tak ambil handphonenya. Terus, hey Paris. Ya Allah, مثال جره للمضاف قوله تعالى ولا تطيعوا امر المسرفين فستين مجرور بالمضاف وعلامه جره الياء لانه ملحق بالجمع لانه لا مفرد له من لفظه ومثال جره بالحرف قوله تعالى ان كتاب الابرار لفي عليين نعم وفي جمع المذكر سالم الى اخر contoh wa kullil mu'minin itu majrur bil harf harf jar itu lam wa lam tujarihi al ya al ya li annahu jam'u mudzakkarin salim misal jarihi bil mudhaf wa la tuti'u amra al musrifin coba di irab di sini Raymond ya di enggak ada tuh kan footnote-nya kan. Nah, air emang di rob. Wawunya enggak usah di rob, lanya aja langsung. Hah? Harfu apa lam? Maksudnya apa antum? Enggak jelas ini. Hah? Ayo. Hah? Ah. Haf lam nahia. Baik. Kalau nahia berarti apa? Nasibah. Menjazimkan jazimah berarti. Nah, berarti oh. Eh, yang lain dia. Siapa tuh yang ngasih tahu? Ah. Mana failnya? Belum ada failnya. Wau jamaah. Amro. Terus kalau mudhof ilaihi berarti apa? Marfu atau mansub? Mudhof ilaihi majrurun wa alamatu jarihi ya al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'is khamsah minal jam'i li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Oh, udah paham betulan Raymond berarti. Popcernya Abu Irof. Ngerti gak Suyudi? Nah, udah nyambung Suyudi. Udah sebulan kan di sini. Udah nyambung. Nah. Niko, ah, antum ngajarin Suyudi juga? Enggak. Masya Allah. Terus lagi tadi siapa yang baca? Hah? Ayo lagi, udah ya? Udah dibaca semua ya? Maka sittina di ayat fa'id amu sittina majrurun bil mudhaf wa alamatu jarihi al-ya karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Enggak ada mufradnya, li'anna ula mufrada lahu min lafdhihi. Contoh yang majrurnya dengan harf inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya. Coba di irob di sini. Zaki. Inna harfu taukid wa harfu taukidin wa nasbin. Terus. Ismu inna bukan ismun, ismu inna. Naam. Namanya apa itu? Namanya apa? Zaki. Disebut lam muzahlaqah. Atau disebut juga lam apa? Lamul ibtida'. Fi? Gak ada fi mali rofin. Gak ada dia tu. La musahla kau la mahalalahu min al i'rab. Fi majrurun bil iliyin fi harfu jar iliyin majrurun bi fi walamatu jari alya liyanahu jam'u mudhakkar mulhaq liyanahu mulhaq bi jam'il mudhakkar salim iliyin. Nah, baik, baik. Qala rahimahullah ta'ala. Wa ammal fathatu, adapun fathah. Ya, barakallahu fikum. Fatakunu alamatan lil khabdi fil ismi alladhi la yansarifu mufradan kana. Ya. Au jama taksir. Wa amal fathatu, adapun fathah, dia menjadi tanda bagi khafat pada isim yang la yansarif. Isim ghairu munsarif. Apakah dia mufrad atau jama taksir? Nah, kalau mufrad nahu wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaila. Lihat syaitnya mana? Ibrahima majrur dengan ilah. Wa Ibra wa Ismaila. Ya. Itu ada di irobnya jar majrur ya ila ilah harfu jar ya Ibrahim majrur bi ila wa alamatu jarri al kasra li annahu ghairu munsarif. Apa ilatnya? Lil alamiyah wal ujmah, alamiyah dan ujmah. Ismail sama ma'tu ya baik. Fa hayyu bi ahsani minha. Lihat yang ahsan ya, ahsan hayu fil amr ya mabni ala hadfin nun taib wawnya itu fa'il waw jamaah bi ba harfu jar ahsan ahsani ahs bi ahsana ahsana majrur bil ba wa alamatu jarrihi al fathatu ya liannahu ya liannahu ghairu munsarif. Apa ilahnya? Lil wasfiyah wa wazan fi'il. Al-wasfiyah wa wazan fi'il. Nah. Taib. Kemudian, au jama taksir. Lihat, yang fathah, majrur. Jama taksir, lihat. Yang digoyir munsarib. Min mahariba, jama dari mihrab. Min mahariba. Lihat, mahariba, majrur, walamatu jarib. Ya, al-fathatu. Lihat, yang digoyir munsarib. Ya. Kenapa ilahnya? Sigwa muntaha al-jumu' mafa'il. Mafa'il dua aja kan? Mafa'il dan mafa'il. Nah. Baik. Illa idza udhifa. Nah, kecuali jika semua isim ghairu munsharif ini diidhofahkan baru dapat dikasrah, tapi tidak dapat ditanwin. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani. Ahsani majrur bi fi. Walamatu jarihi al-kasro. Boleh kasro. Kenapa? Karena dia mudof. Ingat ya mudof. Kalau mudof menilai, enggak bisa. Ya. Kalau mudof menilai, enggak bisa. Kalau mudof menilai. Kalau mudof menilai, majrurnya tetap dengan fathah. Ini kalau dia mudof. Ya. Audah walat alaihi al. Atau dimasuki oleh al. Wa antum akifuna fil masajidi. Kalau mudah pun nilai, lihat kalau dia mudah. Maror tu bi ahmadikum. Maror tu bi ibrahimikum. Ya, dia mudah. Nah, itu boleh. Nah, dibaca sarahnya di sini. Ihsan. itu berhenti wa misluhu ismaila. Udah. Berhenti di situ. Tuh tiba-tiba langsung nyambung itu kan banyak. Enggak ini. Ya, baca itu pakai perasaan. Main nyelonong aja. Kan enggak nyambung tadi kan? Nah. Lihat Ibrahim isim majrur, tanda jarnya adalah fathah pengganti dari kasrah karena dia ghairu munsharif. Yang mencegah dari sorofnya adalah alamiah dan ujma. Sama sepertinya Ismail. Nah, sekarang baru wa mahariba. Siwatu. Maharib, masajid. Jamak taksir majrur, tanda jarnya fathah sebagai pengganti dari kasrah karena dia ghairu munsharif. Maniknya yang mencegah dia dari sorok dari tanwin adalah sighah muntahal jumu'. Nah. Ya. Terus baca sini. Ilham. Anna hadzal hukma mustamirrun fima la yansarifu fima la yansarifu illa idza hukima ila ma ba'dahu fa innahu bi laili yujarru yujarru bil kasrati ala al asli idil fi'lu kenapa mansub la yudafu wala tadku wala tadku alaihi al kalmisalai kamisalai al musannifi kalmisalai al musannifi fa inna ahsan wal masajidu majurani keselokan tuh bisa babi kan itu masih dia ke sabab bisa babi idul pati wadukuli baik. Nah ini qawluhu ila idul udhifa kecuali jika isim ghairu munsharif ini diidopahkan ya anna hadal hukma wa huwa aljaru bil fathati hukum ini itu yang dijarkan dengan fathah dia mustamirun dia tetap berlaku ya fima layan sorifu pada yang tidak dapat ditanwin dia illa idza udifa ila ma ba'dahu kecuali jika dia diidhofahkan ke isim setelahnya baik isim dhahir maupun isim dhamir marartu bi ahmadikum isim dhamir marartu bi ahmadi tambun saya melihat ahmadnya tambun baik fa innahu hayna idin yujarru bil kasrati karena kalau begitu dijarkan dengan kasrah alal asli ya menurut hukum asalnya kenapa demikian kok pakai kasrah boleh ya. Ingat ketika dia enggak boleh pakai kasrah kenapa karena dia menyerupai fiil ya enggak nah isim ini menyerupai fiil maka kalau fiil enggak boleh ditanwin kalau fiil enggak boleh dikasrah nah ketika sudah diidhofahkan berarti dia sudah enggak menyerupai fi'il lagi. Li bu'dihi an musyabahatil fi'li. Karena dia sudah jauh dari menyerupai fi'il. Ya, apa sebab? Idil fi'lu la yudofu walai tadkhulu alaihi al. Karena fi'il tidak dapat diidofakan dan tidak dapat dimasuki oleh al. Nah, ketika dia dimasuki oleh al atau diidofakan, sudah hilang keserupaan dia dengan fi'il. Maka dapat dikasroh. Kami salai al-musannif. Seperti dua contoh yang dibawakan musannif. Ya. Fa'inna ahsana wa masajida. Itu majrurani bil kasrati alal asl. Menurut hukum asal. Kenapa sebabnya? Bisa babi idofatil awal. Karena yang pertama. Fi ahsani takwim. Yang pertama. Ilama badahu. Yang isim yang setelahnya itu takwimin. Wadukhulu al alasani. Wa antum akifuna fil masajid. Gampang kan? Nah, gampang ya. Wah. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, nahwu itu yang susah di awal. Nah, sekarang di akhir mudah. Coba Syudi, sebulan yang lalu susah kan nahwu? Susah. Sekarang? Wah, antum jadi Abu Irob Sani ntar antum. Abu Irob Sani ntar ini. Antum sini kan Abu Irob, antum Abu Mabni aja mau. Abu Mabni. Mabni aja terus. Oleh yang kono Irob terus. Udah paham ya? Ngerti sih. Niko. Ngerti benar. Wala. Walil jazmi alamatan. Jazm punya dua tanda. Sekarang kita beralih ke jazm. As-sukunu wa huwa al-aslu. Nah ini tanda yang pertama adalah sukun hukum asalnya. Ya. Wa wal hadfu wa huwa naibun anhu. Dan yang kedua hadaf. Ya, di al-ajrumiyah itu sudah terangin ya maupun di matan al-mutamimah. Wa masukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari is-sahihil akhir. Ah kalau sukun dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari sahih akhir. Ya, sahih akhir maksudnya apa? Akhir dari fi'il tersebut, lam fi'ilnya, yaf'alu, itu misalkan. Lu, itu lam fi'ilnya itu bukan huruf illah. Huruf illah apa aja, Suyudi? Alif. Ya. Nah, kalau akhirnya huruf illah, misal, yada'u. Yada'u, itu fi'il sahih akhir apa bukan? Bukan, apa namanya? Mu'tal akhir. Nah, udah ngerti Suyu di sini. Antum terlambat 4 bulan masuk sini. 4 bulan atau 5 bulan? 4. Tapi terlambat 4 bulan, sekarang nyambung, itu perkembangannya luar biasa. Hah? Kalau 4 bulan ternyata, nyambung, bisa ngikut. Alhamdulillah. Ya. Modal nekat juga antum sini. Banyak orang mau daftar ke sini sekarang saya tolak-tolakin. Ya, kenapa? Dari dasar kita udah ini terpusing sih. Hah? Pak Pardi itu yang suka nolak-nolakin orang itu. Hah? Bayangin tuh, coba antum. Kalau nol langsung dengerin ini gimana coba? Hah? Mentaber kan ya. Demam besok. Kayak gini langsung suruh hirup apa. Pusing enggak? Pusing. Ya. Karena ingat dulu antum awal di sini. Cupu culun cemen. Ya enggak Repi. Ya Anugraha. Oh, Pak Raymond gaya aja sekarang dia. Abu Irob. Awal-awal melintir dia. Masyaallah. Ah. Oh, udah ngerti enak ya? Baca Quran maunya dita irob terus. Apa irobnya nih? Ada harokatnya kan? Wah. Antum makai beli namanya irobul Quran. Kalau punya uang, ya dikasih uang, beli irobul Quran. Ntar baca tuh irobnya terus. Ya. Kita mau paham tafsir, paham irob. Hah? Paham irob. Coba contoh di Al-Fatihah, iya karena mudi, iya karena stain. Antum udah tahu kan irobnya kan? Beda gak? Sama dulu waktu belum tahu apa-apa. Beda kan? Tadaburnya itu beda. Kalau orang gak paham bahasa Arab, gak paham irob, dia mau baca buku tafsir terjemah, dia gak dapat zauk. taste, rasa, yang dimiliki orang-orang yang kayak Raymond. Wah, iya kau ini maf'ul muqaddam yufidul khasar. Ma'anahu na'budu ka wa la na'budu ghairaka. Masya Allah. Itu kan enggak ada di buku-buku terjemah kayak gitu. Ada enggak? Enggak ada. Kalau mau diterangin ini memberikan faedah pembaca, bingung juga. Apaan sih? Apa yang dibatasin? Nah, itu dhauknya itu enggak ada. Nah, ini beda ini ya. Baik. Mana tadi? Hah? Baik. Wa fil mudhari as-sahih al-akhir alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Nah, ini fi'il sahih akhir, dia sukun tandanya selama dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Ya. Tidak bersambung dengan apa? Wau jamaah, tidak bersambung dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan ya muannatsah mukhatabah, tidak bersambung dengan nun inas, tidak bersambung dengan nun taukid, khafifah atau sakila. Ya dribu masuk lam, lam ya drib, selesai. Hah? Baik. Nahu lam yarid wa lam yulad, tuh lihat, enggak bersambung dengan suatu apapun ya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Lihat, yakun liyalid yulad. Lihat. Majazum bilam. Walamatu jazmihi as-suku. Kenapa? Karena dia fi'il sahih akhir. Walam yattasil bi akhir syai'. Nah, ini yang pertama suku. Ya. Nah, pokoknya itu hitungannya huruf apa? Dia fi'il sahih akhir. Walaupun nanti di tengah fi'il ada huruf ilat, yang dihitung adalah ujungnya. Misalkan apa namanya? Nama apa? Nama ya namu. Ada huruf ilatnya enggak? Ada. Ya, di tengah kan? Ajwaf. Nama ya namu, ya namu. Nah, dia tergolong fi'il sahih akhir enggak? Sahih akhir. Karena yang dihitung akhirnya. Maka ketika dia majrur tetap dengan apa? Sukun. Lam yanam niku. Ah, enggak. Yanam tetap yanam. Sukun itu. Paham sedikit? Baik. Wa amal hadfu. Sekarang yang hadaf. Fayakunu alamatan lil jazmi fi. Dia menjadi tanda jazm. Dia menjadi tanda bagi jazm. Pada yang pertama. Fil fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Fil mudhari mu'tal akhir. Yang diakhiri oleh huruf illa. Wahuwa ma'akhiruhu harfu illatin. Yang diakhiri oleh huruf illa. Wahuruful illati al-alif. Al-alifu wal-wawu wal-ya'. Huruf ilah adalah alif, waw, dan ya. Nahu, lam yakhsha illallah. Lam yakhsha illallah. Ya enggak? Khasya yakhsha. Khasya yakhsha. Maka yakhsha bil mudhari majzumun bilam. Walamatu jazmihi hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Apa huruf ilah yang dihadap? Al-alifu. Al-alif. Ya, tahu dari mana kita huruf ilah yang dihadap alif? Karena harokat sebelum alif itu adalah fathah. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Baik. Mana lagi tadi? Wa man yad'u ma'allah. Yad'u ma'allah. Yad'u fil mudhari majzum biman. Mannya itu man syartiyah. Ya. Wal jazm fi'il syart wa alamatu jazmihi ya hadfu harfil ilah. Apa huruf ilahnya? Al waw. Ya. Tahu dari mana waw? Ad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Dhammah. Ya. May yahdi sama ni may yahdillahu. Yahdi fil mudhari majzum bi man ya fi'il syart. Ya. Wa alamatu jazmihi apa? Hadfu harfil illah. Apa huruf ilah yang dihadap? Aliyah. Tahu dari mana? Al-kasratu qablaha dalilun alaiha. Wa fil af'ali allati rafuha bisabati nun. Nah, ini berikutnya hadap yang berikutnya. Pada fi'il-fi'il yang ketika dia marfu di dengan adanya nun. Nah, ini pada apa namanya? Al-amsilah al-khamsah. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ya. Nahu In tatuba. Aslinya apa? Tatubani. Ya enggak? Tatubani. In tatuba. Maka tatuba fi'il mudhari majzum bi'in. Ya. Innya in syartiyah walamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'al al-khamsah atau amsilah al-khamsah. Nah, alifnya itu sebagai apa? Fa'il, alif tasniyah. Wa in tasbiru wattaqu watattaqu. Ah, berikutnya. Wa in tasbiru. Innya in syartiyah jazimah. Ya. Berarti tasbiru fi'il syart walamat majzum walamatu jazmihi hadfu hadfun nun lianna minal af'al al-khamsah waw fa'il waw atifah ya tattaqu ma'tuf majzum wala takhafi aslinya takhafina ya enggak wala tahzani tahzanina takhafi lamnya lana hiya jazimah takhafi fi'lun mudari'un majzumun walamatu jazmihi hadfun nun lianna minal amsilah al-khamsah. Mana fa'ilnya? Ya. Ya muannasah muqattabah. Begitu juga dengan tahzani. Nah, baca sekarang. Salam. Lumayan dapat banyak berapa halaman ini. Ya. Baik. Aniko, coba Niko baca Niko. Wah, ngacol. Ama kismi tiba-tiba salisu. Gimana ceritanya, Niko? Asalisi. Nah, irobnya apa, Niko? Asalisi. Udah pun nilai. Ada ya, eh? Hah? Nah, apa, Suyudi? Naatmu, Masya Allah. Suyudi luar biasa bener Abu Mabni gini. Luar biasa sih Yudi, keren banget antum. Nah dari Al-Qismi. Terus Niko. Ana mau tanya, Fikri, apa irobnya asolatan, waniabatan? Ah, hal dari mana? Ah, boleh. Wahwa al-khobdu atau dia khobar kanat asolatan kanat wa niabatan ya. Asolatan kanat wa niabatan ini yang ahsan ya. Terus akhoda yatakallamu. Syudi, yatakallamu apa irobnya? Yatakallamu. Khabar apa? Akhoda yatakallamu. Khabar apa? Masya Allah. Udah keren banget ini. Abu Mabni. Paham kan Niko itu? Ya takalam khobar dari akhoda. Kok bisa dari akhoda? Kenapa? Karena akhoda ini min af'al apa? Af'al syuru sahih Suyudi. Faris paham enggak? Ilham. Mana isim akhoda Ilham? Mana isimnya? Mana kais isim akhoda? Enggak ada isimnya. Wah, enak aja enggak ada. Oh, Faris. Hah? Dobil sore-sore kencengin. Wah, takdirnya apa? Wah, enak aja enggak ada. Ada. Ya. Si Yudi cepet banget si Yudi ini. Masya Allah. Perkembangan cepat. Lagi terus si Yudi. Murojaahnya tambahin. Antum balap tuh si Raymond Abu Yuro. Dalam Siapa? Syudi. Gurunya Raymond. Masya Allah. Eh, Faris, antum di pada tiap malam main handphone. Mah, murojaah, gabung itu sama Raymond. Ya? Jangan iya-iya aja antum. Terus baca lagi tadi, mana? Tadi yang baca siapa? Niko ya? Qaddamahu. Terus? Ya, kok bisa bina'ihi yuji? Tadi baru dibahas. Hah? Kenapa apa namanya isim ghairu munsharif itu enggak boleh kasroh? Karena bu'dihi li musyabahat, karena dia qurbihi li musyabahati al-fi'il. Karena dia dekat dengan fi'il. Ini kau perhatikan. Kenapa dia dekat dengan fi'il isim ghairu munsharif? Karena dia tidak dapat dikas. Apa kenapa? Ada bisa secara lafaz, bisa secara makna. Ya, secara lafaz misalkan ya wazan fi'il. Bisa secara mana? Oleh karena itulah dia enggak mendapat menerima kasroh. Nah, fi'il gitu enggak bisa menerima kasroh. Oh, bisa yujibu bina'ihi. Nah, ini terlarang ini. Hah? Kalau antum jawab yujibu bina'uhu, okelah. Keliru, walau keliru. Nah, tapi kalau bina'ihi, ini kelirunya fatal. Paham nih kok? Bina'ahu. Apa irapnya bina'ahu? Hah? Maf'ulun bi. Terus. Irobahu. Qoblu. Fayalid wa yulad wa yakun kullun minha fi'lun majrurun majrurun ma'ala majrurun. Majrurun. Oi, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un majrurun. Apa irobnya asukunu? Oh, bacanya tadi nanggung asukunu. Apa irobnya niko asukunu? Kobar di mana? Kobar di mana? Ah, isu ini kobar di mana? Hah? Walam lah. Mana mubtada-nya? Alama. Alama jazmi itu mudhofun ilaih. Baik. Terus niko. Lah, niko nihi. Sohiha. Irobnya apa sih Yudi? Sohiha. Ah, niko. Apa irobnya? Kobarnya apa? Kaun. Ya, mana isimnya kahu? Likaunihi ehinya itu ya majrur. Dia mudhaf ilaih. Likaun majrur bilan. Wa hu mudhaf ha mudhaf ilaih. Isimnya dhamir mustatir huwa. Sahiha khobar. Karena dia tasrifan dari apa? Kana yakunu kaunan. Terus walam yatasil bi akhir syai'un. Syai'un apa i'rabnya di sini niko? Lu khobar rasa salah. Syudi. Walam yatasil bi akhir syai'un. Syai'un apa i'rabnya? Fa'il dari mana? Hasan terah. Benar-benar Abu Bakar ini dia tidak. Niko, wah kebalap Niko Mas Yudi Niko. Ayo Niko, ini kurang murajaah nih berarti. Niko ada kelas murajaah kan jurumnya aja gitu. Hah? Enggak ada. Niko, antum beli buku namanya Tupang Sofia atau Tupang Sania Syarah Jurumiyah antum baca bareng. Teman-teman. Kalau berarti beliin dua. Misalkan buat Arga antum baca bareng sama Arga. Ntar yang susah tanya ke anak. Nah, itu bagus tuh namanya Tupah Sobia. Saya ingat tu, saya pernah ngajar itu tahun lalu tu. Paling ngerti, si Saiful mana Saiful? Hah? Buku apa nanti dibawa? Hah? Kenapa dibawa? Terus mana dia? Lah? Masih tuh anak. Ya. Baik, kita bahas. Wal jazm alamatan. Wal jazmi alamatan. Jazm memiliki dua tanda. Lama faragha. Lama tatkala. Faragha. Beliau telah selesai. Ya, membahas min alamatil kismi salisi. Membahas tanda i'rab bagian yang ketiga. Wahuwa al-khabdu asalatan wa niyabatan. Baik yang dia asli maupun yang pengganti. Akhoda, maka beliau memulai sekarang. Yatakallamu membahas. Ala matil kismi ar-rabi'i. Ya, pembahasan ya, bagian i'rab yang keempat. Wa min aqsamil i'rab, dari jenis-jenis i'rab. Wahuwa al-jazmu. Itu jazm. Asolatan wa niyabatan. Apakah dia asolat asli ataupun niyabat. Faqala walil jazmi ila akhir. Dan dia berkata, dan jazm memiliki ila akhir. Wa qawluhu wa huwa al-aslu. Dan dia berkata, inilah asalnya. Wa huwa sukun. Ini asalnya sukun. Aik fi babihi. Itu pada bab jazm hukum asal. Wa lihada qaddamahu. Oleh karena itulah, ya, Al-Hattabi penulis kitab Al-Mutamimah lebih mendahulukan sukun dibandingkan dengan hadaf. Ya. Lihat di situ keterangannya. Fayakun alamatan li jazmi fi fi'il mudhari as-sahih al-akhir ma alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ai mimma yujibu binahu. Wa yanqulu irabahu. Ya. Yang dapat menyebabkan mabdinya dia. Kalau dia bersambung dengan apa berarti? Hah? Nun inas. Ya, atau bersambung dengan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun inas, ya dribna al ummahatu ya dribna ya mabdi. Atau bersambung dengan nun taukid. Ya. Ya dribanna ya mabni alal fath. Kalau bersambung dengan nun inas, mabni alal sukun. Aw yanqulu i'rabahu, atau yang merubah i'rabnya. Ya, merubah i'rabnya. Ketika bersambung dengan alif tasniyah, ya. Bersambung dengan apa lagi? Waw jama'ah dan ya muannatsah mukhatabah, ya merubah lagi. Kama taqaddama qablu, sebagaimana yang telah baru sebelumnya. Nah. Qablu. Qablu min qablu. Tahu enggak antum i'rabnya min qablu? Pernah ana jelasin enggak? Min qablu. Ana ada di Al-Qur'an ya. Min qablu ini kayak begini juga. Ini qablu aslinya qablahu. Nah, min qablu kalau antum paham min qablu, paham nanti qablu. Kalau qablu aslinya qablahu. Nah, min qablu itu mudhofun kan kalau qablu setelah qablu kan dharof. Ya. Setelah qablu mudhofun ilaihi. Nah, mudhofun ilaihi itu dihadaf. Dihadap kemudian cukup diganti dhamma jadi min qablu. Misalkan gini, saya ngomong begini. Ya. Hudurul fikri min qabli huduri Dimas gitu. Nah. Min qabli huduri Dimas. Jadi Dimas apa namanya? Mudhofun ilaihi. Kita katakan hudurul fikri min qablu. Min qablu. Mudhofun ilaihnya dihadap, ya, kemudian pada qablu dikasih dhamma, menunjukkan bahwa dhamma ini pengganti mudhofun ilaih yang dihadap. Paham enggak? Paham enggak? Nah, kayak qablu begitu juga qablahu. Hu-nya itu kan mudhofun ilaih ya. Nah, ya udah dihapus saja. Qablahu jadi qablu. Nah, paham enggak sini? Makanya antum jangan bingung, loh, kok min qablu ki? Di Al-Qur'an antum mau irob, Abu irob lagi ngirob, mau min qablu gimana ini? Hah? Mana ada majrur dengan domah? Ya. Majrur kok pakai domah ini gimana ini? Hah? Ya enggak? Yang namanya khobar cuma punya tiga tanda. Kasroh, ya, fathah, domah enggak ada. Nah, itu ada mudhofun ilaih yang dihadap. Ya. Qoblu, qoblahu. Qoblahu. Sudah ngerti sini? Kais, pahal kais. Ilha, Ihsan, ngerti kais, Ihsan? Faris? Ngerti? Bener atau? Abu Yirok? Oh, jadi tahannya. Baik. Fayalid, yulat, yakun, dicontoh. Kullun minha, semuanya. Fi'lun mudhari'un majzumun. Wa alamatul jazmihi as-sukunu. Likaunihi, kenapa dia sukun? Karena keadaannya sahihal akhir. Dia fi'il sahih. Walamnya tasil di akhirihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun, apapun yang bersambung dengannya pada akhirnya. Nah, tidak bersambung dengan nun inas, nun taukid, dan alif, waw, dan ya. Ah, Suyudi sekarang anak mau dengar Suyudi baca. Harfu illatin. Nah, ini fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir yaitu huwa fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Ya, terus kana fi istilah. Fi istilah. Fi istilah. Nuhati. Nuhat jamak dari apa? Sama kayak duat. Hah? Nahwiyun. Duat. Kudot. Apalagi itu. Nah, itu semua jamak. Jamak, ya. Kalau jamak berarti dia nuhatu, wazannya itu. Ya, ahli nahwu. Terus fa amma ahli tasrifi fa huwa indahu ma ahadun. Ma ahadu usulihi. Ma ahadu usulihi harfu illatin. Harfu illatin. Harfu illatin. Lahu wa ala wa qala. Wa qawluhu wa hurufun illati ila akhirih. Fa yakhsha wa yad'u wa yahdi af'alu. Af'alun. Af'alun majzumatun wa alamatu. Wa alamatu jazmihi wa alamatu jazmiha hasfu harfin ala hasfu harfin illati niyabatan anis sukuni fal majzumu min yakhsha al alifu wal fathatu qablaha dalilun alaiha wa min yad'u al wawu wad dhammatu qablaha dalilun alaiha wa min dalilun alaiha wa min yahdi al ya'u wal kasratu qablaha dalilun alaiha wa qawluhu wa fil af'ali ila akhirih fa takuba وتصبروا وتتقوا وتخافي وتحزني أفعال مجزومة وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون لأنها أفعال مجزومة أفعال مجزومة أفعال مجزومة مجزومة terus lianaha min al af'ali khamsati al khamsa al khamsati baik buat ukuran sebulan baru kenal nahwu lumayanlah Suyudi ya enggak Nugraha sebulan masih terlepas cerepot dulu makin repi hah belum berani baca repi cemen habis-habisan. Nah, Zaki berani baca, cuman salah-salah. Insyaallah sebulan. Sekarang Zaki, abu apa sekarang tu? Abu Nahu. Abu Nahwi ya. Baik. Ah, lihat. Huruf illah huwa ma'akhiruhu harfu illatin. Yaitu yang akhir huruf fi'ilnya adalah huruf illah. Hadza fi istilahin nuhati, ini menurut istilah ulama ahli nahwu. Wa amma ahli tasrif, adapun menurut ulama ahli shorof, fahuwa indahum, maka menurut mereka apa itu ya fi'il mu'tal akhir, fi'il mu'tal akhir apa namanya? Wa huwa ma ahadu usulihi harfu illatin. Yaitu yang salah satu huruf asalnya adalah huruf illah. Yaitu fi'il yang salah satu huruf asalnya adalah huruf illah. Ya, semisal wa'ada, qala. Ini menurut ahli shorof ini fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Kalau menurut ahli shorof. Kalau menurut ahli nahwu, oh enggak, ini bukan mu'tal akhir. Ini cuma ajwa, ya, nakis, gitu. Yang dikategorikan mu'tal akhir itu kalau akhirnya huruf illah. Ya, ini kan wa'ada, dal, qala, lam. Bukan harfu illah. Maka ketika majzum wa ada qala yaqul, nah yaqul lam yaqul majzum wa qawluhu harfu illah ila akhir. Contoh yaksha, yad'u, yahdi, ini semuanya af'al majzumah, fi'il-fi'il yang majzum. Wa alamatu jazmihi, jazmiha, dan tanda jazmnya adalah harfu harfu illah. Ya, ya batan anil sukun sebagai maka majzum pada min yaksha ya adalah yang dijazmnya yang dihadafnya itu adalah alif ya. Kenapa kita tahu alif? Karena fathah qoblaha sebelum alif dalilun alaiha, yaitu fathah yang ada pada huruf shin yaksha itu petunjuk atasnya. Maka min yad'u pada contoh yad'u yang dihadaf adalah waw. Tahu dari mana? Wa dhammatu qoblaha dalilun alaiha, domah sebelumnya itu petunjuk atas. Pada yahdi yang dihadap adalah alia. Kenapa? Kasroh sebelumnya itu adalah dalil atasnya. Wafil af'ali. Berikutnya beliau berkata apa? Wafil af'ali rafuha disabakin nun. Nah ini pada af'al khamsah. Ya tatuba, tasbiru, tattaqu, takhafi, tahzani. Itu adalah semua af'alun majzuma. Itu semua fi'il-fi'il majzum walamatu jazmiha hadfun nun. Ya. Ketika dia marfu'nya dengan sebutun nun, dia batan anil sukun. Dia hadap nunnya. Dia naha minal af'alil khamsah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Eh cukup ya. Sudah hampir satu jam. Subhanallah. Bihamdik. Syukur. Ilah. Ilah. Ilah.